السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa Raja dan pendengar Radio Raja yang kami muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-dars tsaniyah asyar. Kita sudah masuk ke pelajaran 12, sudah kita baca bacaan yang ada di awal pelajaran 12 ini. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke tamarin, ke latihan-latihan yang ada di pelajaran 12. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita murojaah sebentar. Kita murojaah sebentar, kita minta ikhwan studio untuk membaca. Satu, yakum maqam Su'ad, yang kedua Al-Bint. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan di pertemuan lalu, di sini dhamirnya dhamir muannats. Yani kita dilatih untuk menggunakan dhamir muannats dalam percakapan. Jadi mohon hati-hati, lebih teliti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada antum. Silakan, siapa yang jadi Su'ad, siapa yang jadi Al-Bint? Su'ad anta ya Aba Abdullah. Al-Bint wa anta ya Ilham. Naam, tafadala. Thaniyata asyara. Ad-darsu thaniyata atau ad-darsu thaniya? Oh, thaniya. Thaniya atau thaniyata? Thaniya. Thaniya, naam. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wa alayki assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min ar-riyadi. Masmuki? Ismi Aminah. Aina banu wa Aina abuki? Abi huna fil madinatil nabawiyyati. Fil madinatin? Fi madinatin fil. Fil madinatin nabawiyyati. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyyati. Ah, sanawiyyati, yang panjang sanya. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyyati. Naam. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Naam. Naam ya. Wa man hadhihil fatatul lati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Naam. La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimah. Ismuha Fatimatu. Ismuha Fatimatu. Naam. Ahya jamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis sanawiyyati. Naam. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Ma ismuhu? Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitul ana? A ummuki fil baiti al ana? Sambung fil baitil ana. A'umuki fil baitil ana? Naam. La, dhahabat ilal mustashfa. Naam. Fahimtuma al-ma'na? Fahimtuma al-ma'na, ikhwan? Fahimna. Masih ingat, insyaAllah, sudah kita terjemahkan di pekan yang lalu. Nah, ini muraja'ah kira'ah saja. Naam. Tapi bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja bergabung, kita di halaman safhah 63. Dan kita baru saja membaca al-hiwar sampai halaman 64 arba'atun wasittun. Wal'an nadkhul tamarin. Sekarang kita masuk ke tamarin. Kita masuk ke latihan-latihan. At-tamrin al-awwal. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Iqra' waktub. Iqra waktub. Perintahnya di sini basita, yakni iqra waktub, yakni memana iqra baca waktub dan tulislah. Nah, tidak ada yang perlu dijawab di sini. Laisa hunaka su'al yahtaju ilal jawab. Tidak ada soal yang perlu jawab di sini, bas qira'ah, faqat qira'ah wa kitabah. Sahlun insyaallah. Nah, nabda min asy-syekh. Tafadhal asy-syekh, anta raqam 1. Bismillah. Kaifa haluka ya abi? Wahid, kul wahid. Wahid. Kaifa haluka ya abi? Abi au abi? Abi. Nah, maratun tsaniya. Kaifa haluka ya abi? A-nya pendek. Ya. A-nya pendek ya. Wahid. Kaifa haluka ya abi? Naam. Mama, kaifa haluka ya abi? Bagaimana keadaanmu wahai bapakku? Naam, itsnan. Labas, langsung saja Syekh, itsnan. Itsnan. Kaifa haluki ya ummi? Kaifa haluki? Bagus. Bagaimana keadaanmu wahai ibuku? Naam, tadi kaifa haluka karena abi. Sekarang kaifa haluki? Haluki. Naam, syukran. Wasil ya Ilham, 3 dan 4. Rakam 3 dan 4. 3. Aina abnaki ya Zainabu? Hadi hamzatul wasl hadha. Aina ibnuki? Aina ibnuki ya Zainabu? Dhahaba ila al-masjid. Ila al-masjida wala al-masjid? Ila masjidi. Ila al-masjidi, ahsant. Tarjim ya akhi. Kemana anakmu wahai Zainab? Anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-lakimu wahai Zainab. Naam. Dia telah pergi ke masjid. Naam. Arba'ah. Naam. Arba'ah, tafadhal. Aina banatuki ya? Banat, berarti nunnya ada alif setelahnya. Begitu, banat. Bintuka ya? Ada huwa. Mufrad. Aina bintuka ya Aminatu? Aminah muzakkar wala mu'annas? Manas. Bintuka wala bintuki? Naam. Aina bintuki ya Aminatu? Naam. Zahabat ilal madrasati? Naam. Di mana anakmu, anak perempuanmu wahai Aminah? Dia telah pergi ke sekolah. Naam, di sini penting untuk memperhatikan di sini yang pertama ibnuki, yang kedua bintuki. Bintuki. Yang rakam 3 aina ibnuki? Ibn, ini tanya anak laki-laki. Rakam 4 aina bintuki, al-bint, anak perempuan. Lihat fi'il setelahnya. Di nomor 3 dhahaba. Nomor 4 dhahabat. Fahimtum al-farq? Antum paham bedanya? Dhahaba untuk muzakkar, dhahabat untuk muannas. Dhahaba, dia telah pergi. Siapa yang pergi? Ibn, anak laki-laki. Dhahabat, dia perempuan telah pergi. Siapa yang telah pergi ini perempuan? Anak perempuan yang Anak perempuan Aminah. Aminah. Fahimtum? Fahimna insyaAllah. Khamsa wa sitta ya Aba Abdullah. Tafadhal. Bismillah. Khamsa. Limana hadhihi sa'atul jamilatu? Naam. Ahiya laki ya Fatimatu? Bagus. Naam. Hiya li. Ahsant. Ahsanta ya Aba Abdullah. Tarjim. Milik siapa jam yang bagus ini? Nah, apakah ini milikmu? Apakah ya, dia? Apakah dia kepunyaanmu, wahai Fatimah? Nah, ya, dia milik dia kepunyaanku. Nah, wasil. Sitta. Ahadha qalamu ahadha qalamuka ya Muhammad Muhammadu wala Muhammada wala ya Muhammadi Muhammadu. Ya Muhammadu la hadha qalamuka anta na'am apakah pulpen ini milikmu ya Muhammad, Muhammad? Nah. Bukan ini pulpen milikmu qalamuka anta milikmu lalu ada penegas anta. Nah, kenapa bukan qalamuki di sini, ikhwan? Bukankah dari sebelumnya dhamirnya muannats semua? Bintuki, ibnuki, kaifa haluki? Karena Muhammad, Ustaz. Qalamuka karena muannats? Muzakkar. Ah, muzakkar. Nah, dari sebelumnya yang ki tadi muannats. Sahih, sahih ya Abu Abdullah. Kemudian anda perhatikan qalamuka anta. Qalamuka al-kaf itu sendiri sudah artinya anta. Ada sekedarik? Tapi ada penegas lagi kedua kalinya disebut anta secara zahir. Qalamuka anta. Ini penegasan. Ini pulpen kamu. Kamu. Nah. Wadih? Nah. Misalnya. Man dorobaka. Ha huwa. Yani dia. Diulang berdua kali huwa di situ. Nah, ha huwa. Faham tum? Nah. Wasil ya Syekhuna. Ala anta qara'ta ya Syekh? Khalas. Alan naftah al majal lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal ya akh. Abu Zuhri. Ikhwah, barakallahu fikum dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Alhamdulillah kita telah simak bersama qiraah dan bacaan dari ikhwan yang ada di studio mengawali pembahasan di pelajaran ke-12 dan kita telah masuk ke latihan-latihan. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar ikhwan dan akhwat di mana saja berada, silakan di telepon 021-823-6543 untuk jilid yang pertama dan kami akan tampilkan bacaan dari pembahasan ini di layar televisi Anda. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Silakan sudah masuk. Pembahasan ini di layar televisi Anda. Silakan sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Soim Ustaz. Halo. Waalaikumsalam. Soim, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ada dimatikan, ada feedback. Baik, Pak Soim. Alhamdulillah. Silakan. Pak Soim, sepertinya pernah menelpon kita Pak Soim ya? Iya. Anam. Baik. Kepada Pak Saim, tinggal di mana Pak Saim? Gunung Putri. Oh, tetangga kita, iya. Qarib ya. Tafadhal Pak Saim. Rakam 7. 8, 9. 3 nomor. Keberatan antum 3 nomor? Tamarin Ustaz. Iya, sudah masuk Tamarin, sudah masuk latihan 1 sekarang. 6. Sekarang sudah ikhwan studio sudah baca angka 1 sampai 6. Ya. Sekarang ana minta antum baca 7 8 9. Keberatan kah 2 3 soal sekaligus? Insyaallah. Insyaallah keberatan atau insyaallah tidak? Tidak. Ah, tafadhal. Alhamdulillah. Tafadhal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid. Kaifa haluka ya abi? Naam, Pak Saim. Pak Saim. Nomor 789. Oh, nomor 7. Naam. Yes. Pak Saim ikut dari awal atau baru saja bergabung? Nomor 7 ya. Pak Saim, andalkan yang gagang telepon saja, yang di televisi matikan saja suaranya. Baru gabung. Yang di televisi dimatikan saja suaranya. Iya. Ikuti yang di gagang telepon. Ikuti yang di gagang telepon, matikan saja suara televisinya. Ada jeda. Iya. Saya komunikasinya kurang lancar dengan Pak Saim. Sudah dimatikan Pak Saim? Sudah, Pak. Ah, andalkan yang di telepon saja. Tafadhol, Sabah. Sabah. Tilka saya rotil jamilatil lati hari. Sebentar. Kenapa as-sayyarati? Kenapa al-jamilati? Kenapa dulunya kasrah? Mu'annas, Ustaz. Mu'annas tidak menyebabkan fathah dhamma kasrah. Kenapa kasrah as-sayyarati al-jamilati? Kenapa kasrah? Tidak ada sebab yang menyebabkan dia kasrah, Pak Saim. Maka as-sayyarati salah. Yang benar as-sayyaratul jamilatu. As-sayyaratul. Naam, ulasa lagi. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajat Ustaz. Kharajat, terus? Kharajat al-an minal madrasatu lil madrasi. Minal madrasatu atau minal madrasati? Minal madrasatil mudiri. Minal kenapa bukan minal madrasatu? Kenapa minal madrasati? Di sini mu'anas bukan Ustaz ya? Mu'anas sekali lagi Pak Saim tidak menyebabkan dia kasrah, dhammah atau fathah. Tidak mu'anas tidak kesana arahnya, tidak menyebabkan jadi karena mu'anas maka kasrah, kalau mudzakkar fathah, begitu Pak Saim? Tidak mu'anas mudzakkar tidak menyebabkan dia harokatnya kasrah fathah dhammah, tidak ada kaitannya, ada karena ada min. Minal madrasati, min huruful jar Pak Saim. Huruful jar di ad-dars ar-rabi, di pelajaran keempat. Sekarang pelajaran 12. 8 pelajaran yang lalu. Masih ingat Pak Saim? Ada min di situ. Ya, insyaallah Ustaz. Naam. Mohon lebih hati-hati lagi bacanya. Minal madrasati. Minal madrasatil mudiri. Itu bukan alif lam, itu lam saja. Minal madrasati lil mudiri. Nah, seperti itu. Lil mudiri. Naam. Ulasi lagi Pak Saim, mohon maaf, Sabah, diperbagus. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasat mudiri. Bukan alif lam, bukan minal madrasatil, bukan. Minal madrasati, dengarkan Pak Saim. Minal madrasati lil mudiri. Seperti itu. Minal madrasati lil mudiri. Sahih. Nah, terjem. Silakan terjemahkan. Ini mobil yang bagus itu. Ya, terus. Mobil yang bagus itu adalah yang sedang jalan, Ustaz. Kharajat, yang keluar. Yang keluar dari madrasah. Yang keluar itu. Yang keluar dari, ada al-ana. Terjemahkan dulu al-ana. Apa itu al-ana? Apakah punya kepala sekolah? Al-ana sekarang. Yang keluar sekarang. Mobil yang sedang mobil yang bagus sedang keluar itu dari yang keluar sekarang itu sekarang dari madrasah lil mudiri. Dari madrasah itu punya kepala sekolah. Iya. Nah, sekali lagi Pak. Terjemahannya mohon diperhalus sekali lagi terjemahannya. Iya. Mobil yang bagus mobil gimana? Yang bagus itu, iya, lanjutkan. Mobil yang bagus itu yang keluar yang sekarang. Sedang keluar sekarang dari madrasah kepunyaan kepala sekolah. Iya, begitu terjemahannya. Fahim tak, Pak Soim? Fahim kak, Fahim tu. Fahim tu, ya. Nah, tafadhal, silakan. Samaniyah sekarang. Anta muhandisu ya akhi. Muhandisun. Anta muhandisun ya akhi. Nah. La. Ana tabibun. Ahsan, bagus. Terjemahkan. Apakah kamu seorang apa muhandis Ustaz? Muhandis arsitek. Apakah kamu seorang arsitek ya saudaraku? Nah. Bukan, saya seorang dokter. Iya. Terus tisah. Anta tabibatu ya ukhti? Berarti anta atau anti kalau ukhti? Anti, Nah. Anti tabi anti tabibatu ya ukhti? Tabibatun. Anta tabibatun ya ukhti? Anta atau anti? Fasain? Anti. Naam. Ulang sekali lagi. Anti. Anti tabibatun ya ukhti? Iya. La. Ana mudarrisatun. Naam. Terjemahkan. Apakah kamu seorang dokter ya ukhti? Naam. Apa itu ya ukhti? Apakah kamu seorang dokter saudara perempuanku? Wahai saudariku. Bukan. Saya seorang guru. Ahsant. Satu lagi sebentar Pak Soim. Tabibatun dan muhandisun. Ada di nomor 8 nomor 9. Tabibatun dan muhandisun. Apa tadi makna muhandisun, Pak Soim? Di nomor 8 tadi? Arsitek. Arsitek, Ustaz. Iya. Kenapa bukan muhandisu? Tadi Pak Soim membaca muhandisu, lalu saya koreksi muhandisun. Ini penting karena untuk Pak Soim ketahui. Kenapa bukan muhandisu, tapi muhandisun? Karena tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam. Kalau ada alif lamnya, maka al-muhandisu. Begitu, Pak Soim. Kalau ada alif lamnya, al-muhandisu. Dengan dhammah di sin. Tapi di sini karena tidak ada alif lam, maka muhandisun. Oh, iya. Paham, Pak Soim? Dan itu ada di pelajaran ke-7 atau 8. Insyaallah, Ustaz. Nah, berarti Pak Soim harus murajaah pelajaran dan kaidah-kaidah sebelumnya. Iya, kurang Ustaz. Betul, Pak. Pak Soim harus murajaah sehingga tidak kehilangan mufradat, tidak kehilangan kaidah, ini penting. Agar nanti Pak Soim merasakan adanya kemajuan dalam belajar bahasa Arab. Maka harus apa tadi Pak Soim? Muraja'ah. Mohon muraja'ah. Jadi jangan modal nekat saja. Harus dengan kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya Pak Soim. Begitu Pak Soim? Jelas Pak Soim? Naam Ustaz. Saya tunggu teleponnya pekan depan Pak Soim. Harus rutin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Pak Saim. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Wa jazakallahu khair. Jazakallahu khair ya Pak. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair sekali lagi Pak Saim di Gunung Putri. Nah. Alhamdulillah. Terakhir Pak, Pak Saim juga mengatakan jazakillah. Nah. Itu untuk perempuan. Yang benar jazakallahu. Nah, tidak apa-apa. Belajar, ini penting. Nah, dengan fathah kafnya saja. Betul. Jazakallahu nah. Dan ingat khairan. Jangan lupa itu. Ja, kalau jazakallah saja bisa khairan, bisa syarran. Nah. Semoga Allah membalas. Membalas apa? Membalas dengan kebaikan. Berarti jazakallahu khairan atau jazakallahu khairal jaza. Boleh. Nah. Baik, masyaallah fik. Hayya mulahadat, tambahan yang sangat bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita berikan kesempatan yang kedua. Di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan bikum ya. Nah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya? Alhamdulillah ana bi khair, masyaallah. Seharusnya Umma Abdillah di jilid ketiga ini. Di pelajaran nahwu dan sharaf. Gimana Ustaz? Seharusnya Umma Abdillah di jilid ketiga di pelajaran nahwu dan sharaf. Muraja'ah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah muraja'ah. Ya, barusan kita bilangin muraja'ah. Sekarang keluar lagi muraja'ah, masyaallah. Silakan Umma Abdillah. Dari rakam wahid, kembali ke rakam wahid. Dari awal Ustaz. Ya, dari awal. Tamarinu. Al-awwal. Nah. Isra batu bahid. Kaifa haluka ya Abi? Nah. Bagaimana kabarmu wahai bapakku? Nah. Isnan, kaifa haluka ya Ummi? Nah. Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Sekali lagi Ummu Abdillah bacaan nomor 2. Sekali lagi Isnan. Kaifa haluki ya Ummi? Nah. Kaifa haluki ya Ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Naam, ahsant. Alasa aina nuki ya Zainabu dhahaba ila masjidi. Naam. Di mana putramu wahai Zainab? Naam. Dia pergi ke masjid. Iya. Kata aina bintuki ya Aminatu dhahaba ila madrasati. Naam. Cukup dimana? Sebentar. Ya, di nomor 3 Ibnuki, di nomor 4-nya Bintuki. Bintuki. Nah, lalu di nomor 3 Zahaba, di nomor 4 Zahabat. Kenapa demikian, Umma Abdillah? Kenapa Zahaba, Zahabat? Anas, Mu'anas Ustaz, Zahabat. Zahabat Mu'anas, kembali ke mana? Kembali anak putri, kembali aku. Kembali ke bint, Bintuki. Nah, kalau Zahaba kembali ke apa? Ibnu Ki. Nah, terjemahkan nomor 4, silakan. Terjem 4. Di mana putrimu wahai Aminah? Dia pergi ke sekolah. Nah. Satu lagi, Umma Abdillah, khamsa. Liman hadhihi satu jamilatu? Nah. Kepunyaan siapa jam yang bagus ini? Nah. Ahiya laki ya Fatimatu. Apakah dia punyamu wahai Fatimah? Naam. Naam, iya li. Ya, dia kepunyaanku. Taib, syukran. Cukup Umma Abdillah, jazakillah khairan wa barakallahu fiki. Jazakum wa khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umma Abdillah ya di Solo, masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan di line telepon 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain yang ingin mencoba dan ikut bergabung, silakan di line telepon kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Fatia. Iya Ustaz. Di Aceh ya Umi. Iya Ustaz. Baik, masyaallah. Siapa tadi? Umi Fatia, masyaallah. Naam, tafadhali ya Umi Fatia. Rokom khamsah Ustaz. La, sitta. Sitta. Nah, sitta ila tis'ah. Sitta ila tis'ah. Nah Ustaz. Tafadhali. Sitta. Ahada qalamuka ya Muhammadu? Naam. Ahada qalamuka anta? Naam. Tarjimi lah samahti. Apakah ini pulpenmu, wahai Muhammad? Tidak. Ini pulpenmu. Naam. Terus. Ya Rasul Jamilatu allati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Naam. Sekali lagi, Ummu, ulang sekali lagi. Tilkas. Tilkas sayyaratul jamilatu. Sambung. Sambung. Mari sambung, Ustaz. Saya. Tilkas sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ahsanti. Ahsanti. Yang bagus itu keluar yang keluar sekarang dari sekolah milik Pak Kepala Sekolah. Naam, ahsanti. Ahsanti. Sama nih ya. Tamuhan disun ya akhi. Nah, Pak, saya putus-putus. Mohon ulang sekali lagi. A'an tamuhan disun ya akhi. Naam. La ana tabibun. Naam. Apakah kamu seorang arsitek, wahai saudaraku? Naam. Tidak, anak saya seorang dokter. Naam. Sittah, a'anti tabibatun ya sayyidati? Yani alkitab aladhi ma'ak taba'a qadima yani. Edisi lama, Ustaz. Taba'a qadima jiddan. Ini itu cetakan lama, sayyidati, gitu begitu ya. Ukhti, ya ukhti, ganti, diganti, ya ukhti. Nah. Ayo, Ustaz. Anti tobi batun ya ukhti. Darisatun. Apakah kamu seorang dokter ya saudariku? Tidak, saya seorang guru. Naam, masya Allah. Syukran. Syukran laki ya Umma Fatiha. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Allah sahaja jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata jazakillah khair Umma Fatiha di Aceh. Taib, masya Allah. Kirah Mumtaz, dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543 bagi anda yang baru bergabung dalam pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha, dan kita masuki pelajaran ke-12 ya, Dars Tsani Asyar, masuk ke latihan-latihan, dan kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Sulis di Magelang. Umu Sulis, tayyib, masyaallah. Halan. Naam, Ibu Sulis atau Umu Sulis? Umu itu ibunya, Ustaz. Berarti Umu punya anak namanya Sulis. Oh, anak saya namanya Iqbal. Berarti Umu Iqbal. Oh, gitu ya, Ustaz. Ibu Sulis, Umu Iqbal. Iya. Oh, iya, baik. Dari mana tadi, Kendal ya? Magelang. Magelang. Masya Allah, kota bunga. Korea itu. Silakan. Korea itu kan? Tafadhal ya Umma Iqbal. Tafadhali. Bismillah. Ulang dari awal kembali. Wahid, kaifa haluka ya Abi? Bagaimana kabarmu wahai ayahku? Naam. Isnan, kaifa haluki ya Ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibu? Nah, kalau tadi haluka abi, kenapa sekarang haluki nomor 2? Mu'annas, Ustaz. Ya, mana yang mu'annas? Yang umi. Naam, sahih. Lanjut, wasit. Salasa. Aina benuki ya Zainabu? Zahaba ilal masjidi. Naam. Di mana anak laki-lakimu ya Zainab? Dia pergi ke masjid. Naam, wasit. Arba'ah. Aina banuki ya Aminatu? Aina, ulang sekali lagi. Aina bintuki ya Aminatu? Naam. Dahabat ilal madrasati. Naam. Di mana anak perempuanmu ya Aminah? Dia pergi ke sekolahan. Ke sekolah. Iya. Satu lagi, khamsah. Khamsah. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Naam hiya li. Nah. Milik siapa jam yang bagus ini? Syukur. Apakah dia milikmu ya Fatimah? Ya, dia milikku. Naam, Masya Allah. Syukran, syukran ya Ibu Sulis. Ummu Iqbal, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz, ya. Mohon maaf. Tanya yang nomor 7, Ustaz. Nomor 7. Tafadhol. Tafadhol. Gimana? Kharajat al-ana boleh, Ustaz? Kharajat al-ana boleh, dipisah begitu. Tapi kalau dia bukan di akhir, ahsannya disambung. Oh, disambut di khurajat. Jadi, kapan dimatikan, kapan dia dipisah? Kalau misalnya di akhir, lalu mau nyambung yang kalimat yang baru. Ini karena karena belum selesai, alangkah baiknya disambung. Allati khurajatil ana. Oh iya, Ustaz. Nah. Khurajatil ana gitu, Ustaz. Betul. Oh iya. Syukran, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Iqbal ya, Ibu Sulis di Magelang, Masya Allah. Dan pertanyaan sudah dijawab tadi, saya langsung barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan di belakang Ummu Iqbal dari Magelang untuk satu penelpon berikutnya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Faqih. Ummu ya. Faqih di Kendal. Di Kendal. Iya. Nah, sepertinya. Maruf. Baik, silakan Ummu Faqih. Setelah ini Abu Faqih atau Ummu Faqih saja? Ini aja Abu Faqih. Setelah ini mau beliau mau baca juga atau Ummu saja? Iya. Iya, mau baca pertama. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Ya. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sita, ahadha qalamuka ya Muhammadun? Ya Muhammadun atau ya Muhammadu? Ahadha qalamuka ya Muhammadu? Naam. Ahadha qalamuka anta? Naam. Apakah ini penamu wahai Muhammad? Bukan, ini penamu. Naam. Terus sabah. Sabah. Tidak jayaratul jamilatul latih kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Naam. Mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolahan punya kepala sekolah. Iya, cukup Ummu Faqih. Sisanya ya. Kita beri Abu Faqih. Iya. Samania dan Tis'ah. Tafadhal ya Abu Faqih. Ya, Ustaz. Masya Allah. Samania. Naam. Anta muhandisun ya ahi. La ana tabibun. Naam, sahih. Apakah kamu seorang insinyur ya saudaraku? Naam. La, saya. Apa tidak? La, tidak. Ana seorang dokter. Iya, Masya Allah. Lanjut. Aanti tapi batu ya ukti. Nah, sebelum dilanjut nomor berapa sekarang Abu Faqih? Ya. Sebelum dilanjut nomor berapa sekarang? Tis'ah. Iya. Aanti tapi batu ya ukti. Tabi batu ya. Diberi domatain kobi batun. Sekali lagi Abu Faqih. Aanti tabi batun ya umti. Naam. La ana mudarisatun. Mudarisatun. Rakyat tasdid mudar. Apakah kamu seorang dokter ya saudaraku? Naam. Saudaraku atau saudariku? Ukhti. Saudari perempuan. Naam. Tidak, anak seorang guru. Naam, baik. Jazakallahu khairan ya Abu Faqih. Ya, Ustaz. Syukran lakuma wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikuma. Barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan pada Ummu Faqih dan Abu Faqih. Baik, Masya Allah, entas. Dan selesai latihan yang kedua. Latihan yang pertama ya, dari pelajaran ke-12. Sekarang masuk latihan kedua sekarang. Nah, bismillah. Siap Ikhwan Studio? Masih sanggup insya Allah? Nah. Kita sampai jam setengah 11 atau jam 11 ya kan? Setengah 10 insya Allah. Nah. At-tamrin al-thani. Iqra. Ini salah ini, tidak ada hamzah di atasnya. Itu ada kata aqra, salah ini. Ini iqra. Kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil mithali. Apa artinya ini? Iqra, mana iqra? Bacalah kulla jumlah, setiap kalimat. Bacalah setiap kalimat. Minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut. Thumma qra'ha, thumma apa itu thumma? Iqra'ha, bacalah dia. Ukhra, sekali lagi. Bacalah dia sekali lagi. Kedua kalinya maksudnya. Ba'da, setelah. Taghyiril munada, taghyir merubah, setelah merubah al-munada. Al-munada yakni kata yang tersebutkan setelah kata panggil ya. Ya hamzatu misalnya, ya hamzatu, ya ilhamu. Kata setelah ya itu disebut al-munada. Berarti ya hamzatu. Mana al-munada di sini? Ya hamzatu. Hamzatu. Ya ilhamu. Mana al-munadanya? Ilham. Begitu. Lihat contoh nanti insyaallah akan lebih jelas insyaallah. Kama huwa, kama sebagaimana atau seperti, huwa muwaddahun, dia dijelaskan. Sebagaimana dia telah dijelaskan fil mithali, pada contoh, pada misal. Misal contoh. Aina qalamuka ya abi? Ma mana aina qalamuka ya abi? Di mana pulpen wahai ayahku? Nah. Mana al-munada di sini yang kita mau rubah? Abi. Abi, kata setelah ya. Ya abi berarti abi. Itu al-munada abi. Lihat perubahannya. Aina qalamuki ya ummi? Nah, di buku salah ini. Oh. Aina qalamuka lagi salah ini. Aina qalamuki ya ummi, bukan qalamuka lagi. Kenapa? Karena sudah berubah jadi apa sekarang al-munadanya? Ummi. Ummi, mudzakkar atau muannats ini? Muannats. Berarti qalamuka atau qalamuki? Qalamuki. Nah, kita tahu ini salah. Oh. Tidak mungkin qalamuka di sini. Ini salah ini. Fahim, Tom? Fahim dah insyaallah. Jadi ternyata al-munada yang tadinya mudzakkar kita rubah menjadi muannats. Lalu disesuaikan, domirnya disesuaikan. Wadih? Wadih insyaallah. Baik, kita Abu Abdullah, تفضل يا اخي الكريم. Tabda, antum mulai nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun. A'indaka qalamun ya Muhammadu? Naam. Jadi apa ya Muhammadu berubah jadi apa? Ya Aminatu. Ya Aminatu, silakan. A'indaki qalamu qalamun ya Aminatu? Naam. Baca sekali lagi, terkesan kayak ragu-ragu. A'indaki qalamun ya Aminatu? Mumtaz. Terjemahkan setelah jadi muannaf, terjemahkan. Apakah pulpen, apakah A'indaka? A'indaka. A'indaki, apakah kamu mempunyai? Apakah kamu mempunyai pulpen, wahai Aminah? Iya, itu dia. Fahimta ya Aba Abdillah? Fahimna, insyaAllah. Fahimtu? Fahimtu. Nah, fahimta, fahimtu. Fahimtum? Fahimtum? Fahimni. Fahimna. Fahimna. Nah, kalau fahimta ya Ilham? Fahimta ya Sheikh? Fahimtum? Fahimna, ya. Sudah mulai ngantuk sepertinya masalahnya. Tafadhal Ilham. Itsnan. Au, naam. Au, salasa, afwan. Itsnan au salasa, itsnan. Itsnan. Isnan. Aina baituka ya ustadi? Qarib. Anta tas'aluni? Lazat. Al-jawab qarib. Naam. Diganti ya ustadi. Jadi apa? Ustadzati. Ya ustadzati. Aina baituki ya ustadzati? Naam. Di mana rumahmu wahai ustadzah? Ustadzahku? Ustadzahku. Naam. Kenapa nanya-nanya rumah akhi? Baik, syukran ya Ilham, jazakallah khair. Salasa ya Syekh, salasa lan. Bismillah. Salasa. Ahadha daftaru laka ya Aliyu? Naam. Ahadha daftaru laki ya... Ahadad, ada alif lamnya, sambung. Oh ya. Ahadad daftaru laki ya Fatimatu? Naam. Apakah kamu memiliki buku tulis wahai Fatimah? Naam. Apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Naam. Jazakallahu khairan ya Syekh. Barakallahu fikum. Sudah katakan sudah 4 soal contoh Isan. Silakan sekarang buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal. Alhamdulillah, jazakumullah khair pada ikhwah yang sudah memulai menjawab dari latihan yang kedua. Dan kita berikan sisa soal yang ada dari nomor 5 sampai dengan nomor 10 di line telepon 0218236543. Baik kepada ikhwah dan akhwat di rumah atau di mana saja berada, silakan. Kita berikan kesempatan telepon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zalfa di Bambu Apus. Baik, ukhti Zalfa. Naam. Tafadhali ukhti Zalfa, rakam 4 wala 5? أربعة. أنت متحمس جدا يا أخي. تفضل يا أختي زلفة. أربعة. بسم الله. أربعة. من أين أنت يا أخي؟ نعم. من أين أنت يا أختي؟ نعم. ترجمي. Dari mana kamu wahai saudaraku? Naam, setelah jadi mu'annas bagaimana? Dari mana kamu wahai saudariku? Naam. Akhi dan ukhti, apa tadi namanya? Ukhti Zalfa. Kata setelah kata ya, apa disebut apa tadi? Munada. Al-munada, sahih. Lanjut. Khamsah. Aina abuka ya Khalidu? Nah. Aina abuki ya Khadijatu? Naam. Aina abuki ya Khadijatu? Naam. Di mana bapakmu wahai Khalid? Naam. Baik, jadi Khadijah bagaimana? Di mana bapakmu wahai Khadijah? Naam. Di bahasa Indonesia tidak kelihatan karena bahasa Indonesia tidak memiliki gender dalam masalah bahasa. Naam. Lanjut sab'ah. Afwan, sita. Anta maridun ya Khali? Naam, apa artinya anta maridun ya Khali? Apakah kamu sakit wahai pamanku? Naam, paman dari pihak mana ini Khali? Dari ibu. Dari ibu, dari bapak disebut apa? Ammun. Jadi bagaimana? Kalau ganti Khali ganti Ammun? Anta maridun ya ammi? Naam, sahih. Sekarang jadi mu'annath. Anti maridatun. Ya? Anti mari. Khali, sekarang jadi khalati. Anti maridun ya khalati? Maridun atau maridatun? Maridatun. Maridatun. Nah, ulang sekali lagi. Anti? Anti maridatun ya khalati? Naam. Terjem. Apakah kamu sakit wahai pamanku? Khalati, paman sudah lewat tadi. Apakah kamu sakit wahai bibiku? Naam, ada berapa perubahan di sini Ukhti Zalfa? Nomor 6 ada berapa perubahannya ketika jadi khalati? Ada dua. Ada dua, yang pertama? Maridun jadi maridatun. Itu yang pertama. Yang kedua? Sebelumnya? Anti. Anta jadi? Anti. Nah, terus satu lagi. Sabah. Sabah. Aina bintuka ya ammi. Nah. Tarjim awalan. Di mana anak perempuanmu wahai pamanku? Nah, di sini ammi paman dari pihak mana? Ayah. Nah. Jadikan ammati, silakan. Aina bintuki ya ammati. Nah, terjemah. Anak perempuanmu wahai bibiku. Nah, syukran. Syukran ya Zalfa. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz Zalfa di Bambu Apus ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah dijawab dua nomor dan sudah diterjemahkan juga. Masya Allah Mumtaz. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ustaz Zalfa di 0218236543. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Rianto di Bekasi. Ahrianto. Nah. Tafadhal ya Ahrianto, tinggal 3 soal lagi. Antum habiskan semuanya. Nah, Ustaz. Tafadhal. Tamania. Alaka akhun ya Hamidu? Naam. Alaki akhun ya Suadu? Naam. Suadu mudzakkar atau muannats? Muannats. Muannats. Tafadhal. Wasil. Apakah kamu memiliki saudara wahai Hamid? Naam. Apakah kamu memiliki saudara wahai Suad? Nah, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau sekedarik ya akhil kirim. Bala ya, Ustaz. Bala. Nah, tapi ketika di bahasa Arab alaka menjadi apa tadi? Alaki. Alaki. Nah. Terjemahkan yang muannasnya saja. Teruskan. Tis'ah. Tis'ah. Madza 'indaka ya akhi? Naam. Madza indaki ya ukhti? Naam. Terjemahkan yang muannatsnya. Apa yang kamu punya wahai saudariku? Naam. Ahsant. Terakhir. Ashar. Assalamu alayka ya abi. Naam. Assalamu alayki ya ummi. Naam. Ahsant. Keselamatan atasmu wahai ibuku. Naam. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Mumtaz ya akhir karim. Barakallahu fiik. Wafiq barakallahu. Kita tunggu terapan antum insyaAllah pekan depan. Nah Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.